Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Qala Syekh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala radiyallahu anhum wa radu an. Berikutnya beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan daripada sekian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang hal ini banyak terdapat ayat ini di surah Al-Maidah yang dibawakan oleh beliau dalam ayat ini. Demikian pula di surah Al-Bayyinah, Al-Mujadilah, dan yang lainnya. Radiyallahu anhum wa radu an. Baik. Dan ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimallahu taala di surah Al-Maidah ayat ke-119 ini, Allah firmankan, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dhalika al-fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Di hari ini, di kesempatan ini, di waktu ini adalah hari yang bermanfaatnya kejujuran dari orang-orang yang jujur. Tanya. Kejujuran mereka di hari itu di sisi Allah SWT bermanfaat. Mereka petik hasilnya. Mereka rasakan buahnya daripada kejujuran. Sehingga as-sidqu yanfa' lis-sadiqin, bagi orang yang jujur. Maka salah satu di antara sekian manfaat kejujuran Allah SWT sebutkan, lahum jannatum tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Mereka mendapatkan jannah, surga-surga Allah SWT yang mengalir di bawahnya sungai. Itu merupakan manfaat dari kejujuran sifat as-sidq. As-sidq ma Allah wa as-sidq ma ibadah. Jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jujur pula di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini tentunya ditafsirkan pula oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljannah. Kejujuran itu akan menghantarkan seseorang ke dalam jannah, sehingga Allah tegaskan dalam ayat ini yang manfaat kejujuran itu bagi mereka jannah Allah Subhanahu wa taala. Wazid ala dzalik, ditambah lagi kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sudah sebagai kemenangan yang besar. Sehingga dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya, yang lafaz ini sama, jika kita ambil cuplikan dari firman Allah SWT, syahid terhadap pembahasan yang beliau bahas di sini, yaitu anna Allah Ta'ala muttasifun bi sifati ridha. Allah SWT tersifati dengan sifat ar-ridha, dengan sifat ridha di tiga tempat kalau tidak salah. Hal ini Allah SWT sebutkan dengan lafaz yang sama, radhiyallahu anhum wa radu an. Adapun sebelumnya dan setelahnya berbeda. Tanya. Seperti di surah atau empat surah ya. Surah At-Taubah. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Sama ini pun memuat tentang sifat ridha. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Demikian pula di surah Al-Mujadilah, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Sama dengan rafad radhiyallahu anhum wa radhuan. Demikian pula di surat Al-Bayyinah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radhuan dzalika liman khasyya rabbah. Tayyib, begini semua memuat tentang sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la sawfa yirda. Tayyib. Ini ahli jannah. قال الشارح رحمه الله تعالى الشيخ صالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الصفة الخامسة صفة كريمة هي الرضا. الله سبحانه وتعالى متصف بالرضا لصفات يعني صفات رضا sehingga الرضا merupakan salah satu sifat bagi Allah سبحانه وتعالى bukan makhluk. قال رحمه الله تعالى الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب وسنة وإجماع السلف. رضا merupakan sekian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi ketetapan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya hal itu ditetapkan secara nas dari Al-Quran ataupun sunnah dan juga ijma' as-salaf. Di antara ketetapan Al-Quran Al-Karim, Allah SWT firmankan tadi yang dibawakan oleh Syekh Ibn Qudamah di surat Al-Ma'idah radhiyallahu anhum wa radhu anhu, ya, di empat tempat, diingat di empat tempat, Al-Ma'idah, At-Tawbah, Al-Mujadilah, Al-Bayyinah, dengan lafaz yang sama radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Adapun yang lainnya lafaz berbeda, ya, seperti surat Muhammad, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله سكينته على المؤمنين وثابهم فتحا قريبا. طيب. Ini juga menunjukkan rida bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan lafaz laqad radiyallah, ya, Allah SWT telah rida bagi orang-orang yang beriman. Dan rida akhwata fillah rahiman yarhamukumullah merupakan sifat Allah SWT dan juga sebagai perkara yang muktasab, bisa diusahakan, bisa dicari oleh seorang hamba dalam mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma dengan al-jihad binafsihi wa malihi, dengan dirinya ataupun dengan hartanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan surat Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Di antara manusia ada yang membeli dengan jiwanya. Untuk apa? Dia memperjualbelikan jiwanya, memperdagangkan jiwanya, ya, dalam membela syariat Allah SWT. Tidak ini ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ataupun dengan harta, مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنات بربو فأصابه وابل فآتت أكلها ضعفين. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tujuan ibtigha'a mardhatillah, mereka tujukan itu semua mengharap keridhaan Allah SWT, seperti dan kekokohan jiwanya diumpamakan kepada Allah SWT seperti kebun ya, yang berada di dataran tinggi, disiram dengan air hujan, kemudian mendatangkan buah-buahan yang berkali lipat. Sehingga ridha atau ridha Allah sebagai amrun muktasab, keridhaan Allah SWT sebagai perkara yang bisa diusahakan oleh siapa saja, tidak mengenal rumah, nasab, thayyib. Tetapi keridhaan Allah SWT bisa digapai, didapati oleh semua kalangan hamba-Nya. Ya, terutama orang-orang yang beriman. Al-Qadr radhiyallahu anil mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Allah SWT muttasifun birridha, tersifati dengan sifat ridha, marwahu Muslimun, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba ash-shurbata fayahmadahu 'alayha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah SWT sungguh benar-benar ridha terhadap hambanya yang si hamba tersebut ya'kul al-aklah, dia memakan makanannya, fayahmadahu 'alaiha, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan yang diberikan kepadanya, atau yashrab syurbata, atau hamba tersebut dia meminum minumannya, fayahmadahu 'alaiha, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman yang dianugerahkan kepadanya. Tanyib. Di sini al-akla, kata para ulama, dengan ditafsir dengan difathahkan hamzahnya, tidak di dhammah. Ya, karena kalau di dhammah al-uklah. Al-uklah maknanya itu al-luqmah. Ya. Suapan. Sesuap. Sesuap makanan. Tapi yang rajih itu al-aklah. Al-aklah itu al-wajbah, makanan pokok, sarapan pokok, baik itu makan pagi, siang, ataupun sore ya, sehingga tidaklah ada seorang hamba kata Allah SWT ya, yang dia memakan makanannya di pagi hari atau sore hari atau siang hari, kemudian dia memuji Allah SWT atas makanan yang diberikan padanya, atau dia meminum minuman kemudian dia memuji Allah SWT atas minuman yang diberikan padanya, maka sungguh Allah SWT ridha terhadap hamba tersebut. Ini menunjukkan Allah SWT tersifat dengan sifat ridha. Dan tentunya keridhaan Allah SWT terbatas, yaitu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang muwahhidin, mentauhidkan Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Allah SWT ridha kepada kalian dengan tiga perkara dan murka atas kalian dengan tiga perkara pula. Yardahu lakum, dan Allah SWT ridha kepada kalian, an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a, dengan kalian beribadah hanya kepadanya tanpa berbuat syirik. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan Allah SWT ridha kepada kalian dengan kalian berpegang teguh dengan tali Allah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercerai-berai. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrahu amrakum, dan juga Allah ridha kepada kalian dengan kalian menasihati para umara, para pemimpin-pemimpin kalian. Ini tiga kriteria, tiga sifat ya, yang ada pada seorang hamba muslim yang dengannya dia meraih keridhaan Allah SWT. Sehingga ridha Allah tuk tasab ya, bisa diusahakan dengan tiga perkara ini sebagai sebab yang akan mendatangkan keridhaan Allah SWT. Itu tatkala seseorang sebagai muwahhid yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, dan tatkala dia berpegang dengan ma'ah ya, di atas al-haq, kemudian tatkala dia memberikan nasihat kepada penguasanya, pemimpinnya. Adapun ijma, qala Syekh rahimallahu taala wa ajma' as-salafu ala itsbati ar-ridha lillahi ta'ala. Telah sepakat salafna salih, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang setelahnya tentunya yang mengikuti jejak mereka dalam menetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau mereka salafun salih dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sebagai a'lamun nas wa ahkamuhum wa aslamuhum, manusia-manusia yang paling tahu, yang paling hikmah, dan juga sebagai manusia-manusia yang paling selamat, karena telah jelas rekomendasi Allah SWT dan Rasulnya atas tiga generasi ya, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Maka tentunya pemahaman yang patut untuk seorang memahaminya menurut pemahaman mereka, ala fahmi man, ya, menurut pemahaman siapa dalam kita memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sehingga jikalau mereka telah menetapkan ini semua yang mendapat jaminan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah, tidak mungkin ya umatku, terlebih mereka qurun al-mufaddalah, sepakat dalam kesesatan. Maka fayajibu itsbatuhu, wajib bagi kita tentunya untuk menetapkan sifat ridha lahu min ghairi tahrifin, bagi Allah SWT tanpa disertai dengan tahrif, memalingkan ya, makna ridha kepada makna yang lain, wala ta'tinin, dan menolak sifat ridha dari Allah SWT, kemudian mendatangkan ya, makna yang baru, wala takyifin, dan tidak menghayalkan ridha Allah SWT dengan ridha yang lainnya yang tidak ada di alam ini, wala tamthil, dan tidak menyerupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan makhluknya. Tidak ada yang menyamai dari keridhaan makhluknya, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak menyamai keridhaan makhluknya. Maka ini adalah jalan keselamatan tatkala kita mengikuti jejak para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga di awal-awal ya, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mendatangkan aqwal ya, as-sahabah wa tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk mengikuti jejak mereka sebagai prolog-prolog yang bagus yang diberikan oleh Ibnu Qudamah, agar kita memahami bagaimana sikap kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, menurut pemahaman siapa, menurut pengertian siapa, arahan siapa. Maka jika Allah tentunya masing-masing kita faham pembukaan-pembukaan dari muqaddimat yang diberikan oleh Syekh, maka di sini tidak ada keraguan lagi dalam mengikuti jejak mereka. Wa huwa ridha haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala. Maka sifat ridha adalah ridha secara hakiki, ridha yang sebenarnya, bukan sifat khayali, khayalan, tetapi ridha yang hakiki, yang hal itu yaliku billahi ta'ala, layak, cocok bagi Allah SWT, ya. Sehingga walillahil mathalul a'la, bagi Allah adalah sifat yang mulia, tidak menyerupai keridhaan Allah SWT dan keridhaan makhluknya. Demikian pula tidak ada keridhaan makhluknya yang menyerupai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, katafarra ma a'dham min al-jannat, ya, lebih tinggi dibandingkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bentuk keridhaan makhluk pada Allah SWT yang dia riba atas segala pemberian Allah SWT di jannah kelak, kenikmatan Allah SWT, tanpa ada terbayang terbetik pada seorang hamba di sana ada kenikmatan yang Allah berikan di luar itu, di atas itu. Maka ini sebagai bentuk keridhaan hamba kepada Allah SWT, dan dia puas terhadap kenikmatan yang Allah berikan padanya tanpa dia mendambakan, ya, menginginkan keridhaan yang lainnya. Ya, sehingga ketika mereka ditawari oleh Allah SWT untuk melihat wajah Allah, mereka merasa telah puas dengan keridhaan jannah, ya, dan kenikmatan jannah. Mereka mengira tidak ada lagi kepuasan yang lainnya di atas itu. Ternyata ada. Wa qad fassarahu ahlu ta'til bithawab. Maka sungguh kalangan ahlu ta'til yang mereka menolak, awalnya menolak sifat-sifat Allah SWT, kemudian mereka mendatangkan sifat yang baru bagi Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka, dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya, ya, Asy'ariyah. Mereka tafsirkan makna ar-ridha kepada al-thawab, bermakna pahala, balasan. Maka ar-ridha ditafsirkan dengan thawab, ini adalah penafsiran yang keliru, ya, yang salah, yang batil. Ya, dikarenakan ath-thawab min lawazim ar-ridha. Ya. Thawab, pahala, adalah konsekuensi dari keridhaan. Iya. Namanya upah karena dia ridha. Tanyib. Tidak terpaksa. Seseorang bekerja, ya, di majikannya, kemudian dia diupahi karena majikannya merasa ridha terhadap kerja dia. Ya, kalau tidak ridha tidak mungkin dia dibayar. Tanya. Menolak mentah-mentah, mementahkan pekerjaannya. Tanya. Maka tentunya beda, ikhwah, antara ridha dengan thawab. Fata'ala Allahu amma yasifun, sehingga maha suci Allah SWT terhadap apa yang mereka sifatkan, ya. Sehingga at-tawab adalah min lawazim ridha. Tatkala Allah SWT ridha, maka Allah SWT pasti akan memberikan balasan, ya, kepada hambanya, ya. Yang kita sebutkan tadi min babi taqlid, pendekatan saja, bukan menyamakan Allah SWT dengan makhluknya, ya. Untuk melihat bagaimana makhluk dengan makhluk, ya, jika si fulan ridha kepada si fulan, ya, maka dia akan memberikan balasan yang setimpal, ya. Sehingga Allah SWT maha suci, disucikan dari penyerupaan dengan makhluk. Tanya. Yang tentunya keridhaan Allah SWT maha sempurna, dan Allah SWT dengan keridhaannya akan membalas, memberikan pahala bagi orang-orang yang Allah ridhai. Sehingga perlu dibedakan, ikhwan. Ya, ridha syai wa thawab syai'un akhar. Ya, ridha sebagai suatu perkara dan thawab perkara yang lain. Ya, tidak sama. Dan ini adalah sikap ahli sunnah wal jamaah, yang ahli sunnah wal jamaah yufassiruna as-sifah ma'a lazimiha. Ahli sunnah menafsirkan sifat bersama lawazimnya, konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya, sehingga ahli sunnah menetapkan sifat ridha bagi Allah dan menetapkan konsekuensinya, yaitu annallaha ta'ala yuthibu man radiyahu, Allah SWT akan membalas, memberikan fahala bagi orang-orang yang Allah ridai. Karena yang tidak diridai Allah SWT murkai, tidak mungkin dibalas dengan kebaikan, tetapi dengan siksaan. Bukan dengan thawab, tapi dengan intiqam, hukuman. Ya. Seperti itu, ikhwan. Jadi ini adalah prinsip ahli sunnah menafsirkan sifat bersama lawazimnya. Bukan menafsirkan sifat dengan lawazimnya, bedakan. Menafsirkan sifat bersama konsekuensinya dengan menafsirkan sifat dengan konsekuensinya, itu beda. Tanya. Sehingga bedanya ahli sunnah tetapkan sifat ridha bersama konsekuensinya, yaitu ats-tsawab, Allah memberikan pahala bagi orang yang diridainya. Adapun ahli ta'til, mereka menolak sifat ridha dengan mengganti dengan tsawab. Ya, mereka ganti dengan ats-tsawab. Sehingga ahli sunnah mengatakan ar-ridha sifat Allah. Ya, ridha adalah sifat Allah SWT. Fa idza radiyallahu an 'abdihi fa inna yuthibuhu, maka jika Allah SWT ridha terhadap hambanya, pasti Allah SWT akan memberikan fahala baginya. Fa amma ahlul bid'ah, adapun ahlul bid'ah, ya, ahlul ahwa, fa yatrukuna as-sifah wa yatamassakuna bil lazim, mereka meninggalkan sifat Allah, menolak sifat Allah, kemudian ya, bersikeras dalam memegang konsekuensi. Sehingga mereka katakan ahlul bidah wal ahwa, ar-ridha huwa thawab. Yang namanya ridha adalah thawab. Ini khata', keliru, ghalat. Ya. Kenapa? Karena bedanya ar-ridha adalah sifat wa thawab makhluk. Ya. Ridha adalah sifat Allah SWT, adapun thawab, fahala, adalah makhluk Allah SWT. Ini termasuk dari makhluk, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perlu antum bedakan ya, sesuatu dengan konsekuensinya. Ya, sesuatu dengan konsekuensinya. Dan yang dibolehkan bagi kita untuk mengatakan ya, pasti dari keridhaan Allah SWT Allah memberikan pahala, boleh kalau mengatakan seperti itu ya. Tetapi yang dilarang adalah ya, ridha adalah thawab, ini terlarang. Bisa difahami? Bisa difahami ya, kawan? Insyaallah, insyaallah siapa? Ya, saya kembali bahwasanya tariqah al-sunnah wal-jamaah menetapkan sifat ridha bagi Allah SWT karena hal itu telah ditetapkan dalam Al-Quran, ya, sunnah dan ijma' salaf. Sehingga ahli sunnah menafsirkan sifat bersama lawazimnya. Ya, sifat Allah SWT ridha, maka lawazimnya adalah yuthibu man radiyallahu, Allah SWT akan membalas orang yang Allah ridai. Berbeda dengan ahli ta'til, mereka menafsirkan ridha dengan al-thawab. Ar-ridha huwa al-thawab, ridha adalah thawab, ridha adalah fahala. Maka ini penafsiran yang keliru, yang batil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah, kita bantah tafsiran mereka yang ridha ditafsirkan dengan thawab, yaitu dengan kaidah yang keempat yang telah berlalu. Bantahan yang pertama, akhtu, insyaallah ini sudah sifat kelima ya, dari pertama sampai empat dipakai terus kaidah yang keempat ini. Apa Abu Hasan, bantahan yang pertama? Kalau ada orang menafsirkan ridha itu thawab, Mas. Ya. Jadi ridha itu artinya thawab. Maka antum harus bisa meluruskannya. Ridha syai' wa thawab syai'in akhar. Ridha itu lain dan thawab itu lain. Jangan anda pahami ridha itu thawab. Apa bantahan pertama? Tadi insyaallah saya faham ya. Apa Bu Faiz? Bantahan pertama. Sok, jangan malu-malu. Budafa. Tayyib. Yang anda katakan, anda tafsirkan ridha kepada thawab itu menyelisihi zahir nas. Menyelisihi zahir nas. Uktubu ya rijal. Bagi yang belum faham, ditulis. Itu bantahan yang pertama. Jadi apa yang anda tafsirkan ridha kepada thawab itu menyisi zahir nas Al-Quran ataupun sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan sunnah jelas dengan lafaz ridha. Maka ridha ya ridha. Dari mana anda tafsirkan ridha kepada thawab? Had gitu. Itu namanya menyisi zahir nas. Seperti yang telah berlalu. Wajah ditafsirkan dengan yang lain. Ya ditafsirkan dengan yang lain. Nafs dengan yang lain. Ya, atau maji dengan tafsir yang lain. Maka kita katakan itu bantahan yang paling pertama. Apa yang anda tafsirkan ini menjadi ini itu menyisi zahirnya, karena zahirnya al-wajah, zahirnya al-yad, zahirnya al-ridha. Dari mana nemukan ridha artinya thawab? Ya, kita desak seperti itu. Dari mana anda mendatangkan ridha bermakna thawab? Karena zahirnya ridha. Yang kedua, Abu Halimah, bantahan yang kedua. Tayyib. Hat burhanakum, datangkan dalilnya. Kalau anda tafsirkan ridha itu kepada thawab, atau ya kepada quwwah, ataupun maji kepada maji rahmatih, maji malaikatihi, dan sebagainya. Jadi setelah kita bantah dengan yang pertama, itu menyelisihi zahir nas, karena zahirnya ridha ya ridha, nafs ya nafs, al-yad ya al-yad. Yang kedua, had ala sidqi qaulik, ala sidqi tafsirik, datangkan atas kebenaran tafsir engkau ridha dengan tafsirkan thawab. Mana dalilnya seperti itu? Mana hujahnya di Al-Quran dan As-Sunnah yang Allah nyatakan, ya, seperti mereka kan? Mereka tafsirkan bismillahirrahmanirrahim, ya, tafsiran mereka ya, Quraniyun. Ya, dalam menafsirkan Ar-Rahman, Ar-Rahman itu bukan nama Allah SWT yang penyayang. Tetapi tafsirannya apa kata mereka? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ya, berbelok mereka. Jadi dalam menafsirkan Ar-Rahman, itu Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Tapi ketika mereka menafsirkan Ar-Rahim, bingung. Ada Ar-Rahim setelahnya Allah SWT sebutkan. Ya, bingung mau ditafsirkan apa Ar-Rahim. Seperti itu. Segitu yang paling jitu ikhwah. Datangkan atas kebenaran tafsiran anda yang menunjukkan ya, bahwasanya ar-ridha adalah ath-thawab. Dengan yang pertama saja enggak mungkin ya. Apalagi disusul dengan bantahan yang kedua. Kemudian disusul lagi dengan bantahan yang ketiga. Apa bantahan yang ketiga? Yang menyelisihi jalannya salafun salih ya, karena salafun salih telah ijma' sepakat atas sifat ini. Ya, kemudian apakah Anda lebih tahu dibandingkan dengan mereka? Apa jawabannya? Antum dengar dari dia. Anda lebih berilmu dari mereka, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau dia menjawab iya, saya lebih berilmu, maka orang ini jadi sungguh sangat berani. Ya, mengaku mengklaim dirinya lebih berilmu. Ya, kemudian kita katakan, apakah Anda lebih hikmah daripada mereka? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tentunya kalau dia berakal tidak akan mungkin saya lebih hikmah dari mereka. Kemudian kita tanyakan lagi, apakah Anda aslam minhum, lebih selamat dari mereka? Ya. Kalau dia mengaku lebih selamat, subhanallah, mana dari ini? Ya. Tentunya ya, hal ini sebagai perkara-perkara yang harus antum fahami, tiga bantahan ini, sehingga yang belum faham dicatat tiga bantahan ini, karena sangat bermanfaat dari awal. Ya, bahkan sebelum kita membahas muqaddimah ilmu qudamah, yang pertama dibahas adalah qaidah yang keempat, ya, sehingga difaham, ditulis, supaya nanti menemukan tafsiran-tafsiran ahli bidah. Ya, cukup dengan antum ya tiga bantahan ini, insyaallah ya dengan ini akan sanggup mematahkan mereka, itu akan membuat mereka murka. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tidak. Tidak sama. Sama artinya hamba pun memiliki sifat ridha, ya. Dan Allah pun memiliki sifat ridha. Tetapi ridha-nya Allah SWT dan makhluk berbeda. Ya. Seperti yang lain, Allah SWT memiliki pendengaran, hamba pun memiliki pendengaran, tapi tidak sama. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Itu ayat yang paling utama untuk antum fahami supaya tidak terjerumus menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Allah memiliki penglihatan dan hamba pun memiliki penglihatan. Sehingga kenapa kata para ulama disebutkan innallaha laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir? Karena ini bersekutu. Ya, salah satu hikmahnya bersekutu. Allah memiliki pendengaran, penglihatan, hamba pun memiliki penglihatan dan pendengaran, tapi tidak sama. Tidak sama. Demikian pula dalam sifat-sifat yang lain. Kecuali dia menyamakan keridhaan saya seperti keridhaan Allah. Ini namanya terjatuh ke dalam ya, tamthil atau menyerupakan keridhaan Allah SWT dengan keridhaan si fulan. Maka terjatuh dalam tamthil. Jadi manusia pun memiliki sifat ridha tapi berbeda tentunya. Tapi tentunya manusia dihindari ikhwah. Ya. Ini bahasa anak-anak jangan dipakai. Anak-anak temannya ngambil pensil atau pinjam, saya enggak ridha katanya. Ya. Pinjam ember, saya enggak ridha. Pokoknya saya enggak ridha. Itu bahasa anak-anak. Ya. Adapun seorang muslim, mereka jauh dari sifat ini. Wa yamna'un al-ma'un. Termasuk orang yang mendustakan agama. Itu ketika mereka menghalangi saudaranya untuk minjam perkara yang dianggap remeh. Ya. Jangan apa? Cuma pakai ember saja. Anak-anak rame kalau di pondok itu. Saya enggak ridho katanya. Pokoknya saya enggak ridho. Wallahi ditambah lagi. Itu kebiasaan-kebiasaan dari anak-anak ya, yang perlu diarahkan ketika temannya pinjam sendal saja tidak ridho ya, dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.